Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita masih dipanjangkan umur untuk terus dapat mengadakan, menyambung kuliah-kuliah. Dan malam ini insyaAllah kita berada di masjid ini menyambung kuliah bulanan kitab perukunan muka surat berapa tu? Ya, yeah? Muka 6. Kat mana? Pasal yang bawah sekali. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Faslun. Ha, di bahasa Arab ni faslun. Melayu panggil fasal. Jangan cari fasal. Nah, ha, fasal. Mana perceraian? Faslun. Ini suatu perceraian ataupun satu episod yang kecil. Lah, maknanya daripada sebuah kitab. Bermula yang membinasakan air semayang. Empat perkara. Betul situ? Ya? Yeah? Betul kan? Pertama, keluar suatu daripada dua jalan melainkan mani. Kedua, hilang akal sebab tidur atau lainnya. Eh? Membinasa dengan semayang. Ah, barang saya membinasa tu kata bahasa macam baca dah. Neh. Ah, tak buat cetong kau mu. Pasal bermula barang siapa binasa air semayangnya, maka haram atasnya tawaf baitillah dan semayang dan menjabat mushaf dan mengangkat dia mushaf dan menjabat lauf yang tersurat di dalamnya lauf Quran dan halal mengangkat dia lauf, halal mengangkat dia dia Quran tu dalam mata benda, halal mengangkat dia dia marjik daumah dia Quran dalam mata benda jika dikosakkan mata benda semata-mata dan membalikkan daunnya daun mushaf atau Quran dengan kayu dan halal bagi kanak-kanak menjabat dia menjabat Quran kerana mendarasnya. Faham tak? Kena terang kau. Neh, habaq tu kitab Jawi ni dia kena teranglah. Nak kita Arab habis-habis lagi. Nah, bahasa Melayu dah. Nah, tapi tak faham juga. Neh, sebab itulah kalau kita faham segala kitab, tak ada ulama. Tak. Ulama belaka. Tak jual si urut ulama. Dah ulama belakalah. Sebab bila kita dengar walaupun bahasa kita sendiri tak faham. Nah, fahamlah sikit-sikit tapi tak faham. Nah, macam sekolah bahasa Malaysia kau. Kita belajar bahasa Malaysia daripada jejak 1 sampai tingkatan 5 katakan. Boleh buat karangan, boleh buat ringkasan tak? Boleh buat macam-macam prosa kata dan sebagainya. Bahasa Malaysia lah. Muak kita, ayah kita, hak dak sekolah tu, bahasa Malaysia kat dia. Tapi tak reti nak buat. Ha tak? Dia sekadar boleh saja je. Tapi tak faham. Neh? Begitulah. Ayah kita kat mandang ngaji, baca ke soal khabar Jawi. Oh, boleh baca belaka ni. Tak? Boleh baca soal khabar Jawi. Hari lah berita benda pun. Ayah kita boleh baca. Dah dia. Pandai Jawi. Tapi kita kita Jawi tak. Dia boleh baca je lah. Faham tak? Maksud tu kita nak. Neh? Baik. Dia kata bermula barang siapa? Barang-barang mana pula? Dulu-dulu dia mengajar. Barang mana satu ni? Barang siapa ni tak kira siapa-siapa pun. Tu barang siapa? Neh? Siapa jual? Yang binasa yang batal air semayangnya, maka haram atasnya tawaf baitillah dan semayang. Dua perkara. Dia ada lagi perkara yang haram. Maksudnya pasal bab ni, malam ni, cerita perkara yang kalau kita tak ada wuduk, haram kita buat benda ni. Yang pertama disebut dalam kitab ni, iaitu tawaf. Kitab lain disebut yang pertama semayang. Tak kira lah mana-mana pun. Dia tak kira nombor, tak penting. Makna yang nak kita faham. Neh? Tawaf haram. Tawaf mana? Tawaf baitillah tu. Dia sebut. Tawaf mana? Iaitu tawaf baitillah. Bukan tawaf supermarket. Haa, tu tawaf tu tak payah air semayang tu. Nah, tawaf baitillah tu orang duduk pusing tu. Nah, duduk kat dekat benda betul-betul Hajar Aswad, mendirikan badan, pusing. Dalam lima rukun haji ni, nah, tawaf sahaja wajib suci daripada hadas. Nah, wuku tak apa. Wuku dia Arafah tak ada ismayah tak apa. Sunat dia ada ismayah. Sa'i tak apa. Dalam keadaan tak ada wuduk. Melantar boleh. Bercukur boleh. Bermalam di Mina boleh. Tak ada wuduk. Tapi kalau tawaf, dia mesti ada wuduk. Faham? Sudah tawaf baru teringatlah. Dah ambil wuduk. Dah kira guanya. Tak ada kira guanya, kira semula. Dak leh pakai beng-beng, tak ada beng. Mung pakai beng, mung kena beng lagi. Tak ada anguh. Mung terbang, mung nak pakai anguh, mung anguh lagi. Nah, tak boleh. Pasal dia sama macam semayang. Sama lagu mana? Wajib suci daripada hadas. Wajib menutup aurat. Wajib suci daripada najis yang tidak dimaaf. Dah beza benda ya. Tak sama dengan semayang. Semayang tak boleh bercakap. Tawah boleh cakap. Ha, tu saja beza. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang sahih, at-tawafu at-tawafu bimanzilati solah. Tawaf itu satu hukum sama martabaknya macam solat, macam semayang. Pada pihak kena ada wuduk. Kena tutup aurat. Kena suci daripada hadas. Kena suci badan dan tempat kita berjalan daripada najis. Sama macam semayang. Nah, semayang kalau kita depan kita ada najis, sah tak kita semayang? Nah, sah tak semayang? Depan kita ada najis, sah? Hah? Orang tanya, sah ke tak? Hah? Sah atau tidak? Hah? Bagaimana? Sah. Haa, betul kan? Depan kita ada najis, dia kata sah mayang, betul kan? Yang kata tak sah, tak sah atas muka kita najis. Haa, biar faham baik. Nah, atas baju kita, atas kain kita, depan ke atas kita? Nah, kita menyandar semayang setuh di tiang. Tiang tu atas atak tu ada tahik burung pati. Tak banyak ada, 15 kilo. Jadi kita semayang setuh di tiang. Ada orang kata tak sah. Dok tu, hukumnya sah. Nah, ha. Dia kata dah tu tubuh kita setuh ke tiang, atas atak tiang ada tahik. Dah kita bukan fikum ni tu. Bukan hak kita bawa. Melainkan kita semayang tu kita junjung surah tu. Baru tak sah. Faham tak? Setuh tak ada masalah. Dia tu yang kata budak-budak ada tahik dalam paper halia kecil yang warna pula. Tu duduk atas riba kita. Ini bukan duduk atas riba atas. Tak. Cuma kita bersentuh, berhubungan dengan dia. Dia tu setuh tak lega. Dan mu setuh bumi. Mu setuh surah, surah setuh bumi. Setuh bumi, bumi setuh dengan damai tahik. Dah bila nak sahar? Dah semayang sama. Kena duduk atas udara. Dan duduk tak tahu. Tak jadi orang. Nak jadi ayah ping yang pula. Nah. Jadi, bila tawaf, batal wuduk, kena ambil air semayang. Cuma bezanya kalau semayang, batal wuduk, tengah semayang, belum salam, ambil air semayang, tak boleh sambung. Kena buat semula. Tawaf boleh sambung. Tawaf boleh sambung. Kita tawaf dah. Tawaf berapa keliling, wajib? 21 7 je kan, yang bahan 21 itu boleh kira ni catu upang bahan lalu. Boleh sakit mu kata. Nah, 7 keliling. Nah, tawaf mula-mula tawaf hak sunat. Tawaf sunat dia panggil dia mula-mula siapa tu ating. Tahu. Kita mula-mula siapa Mekah ni, masuk di kota Mekah, masuk di Masjidil Haram, tawaf sunat. Dia panggil tawaf apa siapa tahu? Tawaf ya. Yeah. Saya. Tawaf? Hah? Tawaf baru siapa ni? Ya. Yeah. Hadiah Ibu Nain sebuah. 2 saat dia sekarang. Habis tutup ah. Tawaf kudum. tawaf kudum. Nah, kudum tu datanglah sampai. Nah, itu tawaf tu sunat. Tak kira lah tawaf sunat atau tawaf wajib. Tawaf wajib dia panggil tawaf ifadah. Nah, ifadah. Tawaf rukun waktu. Nah, tawaf tu rukun ke tawaf tu sunat ke wajib ada sembahyang? Sama macam sembahyang. Sembahyang sunat ke sembahyang wajib mesti ada sembahyang. Faham tak? Mesti ada wuduk. Jadi kalau bezanya bila kita tawaf 4 kali keliling dah, kita pun batal sembahyang. Umpama ketuk ke, nak nitik air kencing ke, batal dah. Kita ada 4 dah pusingan. Nah, kita keluar pergi ambil wuduk, sambung balik 3 saja. Jangan buat semula selok gitu ke. Faham tak? Ha, kalau tawaf meja ni sekejap 5 minit. Tawaf time musim haji tengok ah. Sejam setengah nak balik tak sudah lagi. Nah, masa umrah pun dekat sejam. Nah, musim haji tengok ah. Ha, jadi bila kita batal, kita boleh sambung. Nah, kita batal kat dekat pak pusingan selepas pak. Nah, batal sembahyang. Kita pun pergi ambil wuduk. Nak sambung balik, bila sambung balik mari dalam ni, kita dah mari syok pula. Pak ketiga ni, pak ketiga pula. Nah, dah lah nak boleh ke ambil wuduk bukan depan tu. Nah, bawah tanah tu pula. Masuk. Nah, tubik balik. Tiga ke pak, tiga ke pak. Ha, hukum tiga juga. Ambil tiga pula. Padahal tadi buat pak dah. Dah hilang keyakinan. Mari syok dah. Tiga sahih. Pak belum tentu. Hukum tiga. Ha, dia kita. Semayang tak boleh. Semayang kita semayang isa tiga rekaat. Ketuk. Nah, naik kat kepak. Pum, ketuk. Dia pergi ambil air semayang, sambung se. Ha, nak cik. Dia kira buat cerdik. Dia sambung se. Dia buat pun buat se. Tadi aku ketuk tiga rekaat dah kan. Ha, nampak. Ha, jangan. Ketuk walaupun dekat nak kata huruf mim pada kum assalamualaikum, kena ulang semua balik. Ha, tak? Assalamualaikum bunyi. Ha, dah dangkum. Puk tu maknanya mung wau 4 rakaat. Mu ambil ismayang semula, mu kena buat balik 4 rakaat. Ha, ha gitu. Ha, tu tawaf. 7 keliling pusing Kaabah. Dan kalau tak ada Kaabah, katakanlah takdir kata. Dengan kuasa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala jadikan maknanya musuh Islam. Amerika ke pakat dengan Rusia. Nah, pakat dengan British, pakat dengan Perancis, pakat dengan pendiri, Hadari. Dia ambil Kaabah tu wakalik di New York. Takdir. Faham tak? Ini cerita. Wak lolok kata. Dia ambil batu tu dengan kekerasan lah. Nah, wak lari di New York. Ha, wajib kita tawaf di Mekah juga. Pasal bukan batu tu, tepat tu mustahak. Nah, bukan bangunan, tepat tu. Asas Kaabah tepat tu. Tu jihad kita. Tak wajib di New York pula pusing ni tu. Faham tak? Situ juga. Jadi alih tak alih, tak ada masalah. Nah, ha, perintah Allah pusing situ. Buat bangunan tu sebagai tanda. Nah, ha, tak ganjak dah. Nah, ketakdir kata. Kita tak suruh buat dulu tu. Nah, dengan kuasa Allah nak tahu. Nah, ha, kita beradab situ juga. Dan sembahyang. Ha, sembahyang haram. Orang yang tidak sengaja sembahyang, tak ada wuduk, tidak berdosa. Dah sah ke tak? Tidak sah. Tak sengaja, dia duduk sembang, orang pun bangsyak. Tak sedar, ketuk dah tadi lepas mayang maghrib. Tapi lama sejang dah ni, berlalu dah. Tak ingat. Akad takbir sembahyang isyak. Nah, memang tak ingat sungguh. Duk ingat ke tak ketuk lagi? Siapa mati, dia tak ingat. Dia ingat ke ada wuduk lah. Nah, maka solatnya itu tidak sah. Nah, solat tidak sah. Pahala niat mengerjakan semayang ia ada. Tapi tak dosa. Faham? Pahala semayang tu tak ada. Dia kena khabar, kena buat semula. Kalau dia sedar sebelum mati. Dah pahala apa? Pahala dia kosak. Nak tunduk kepada perintah Allah. Hal tu boleh. Sebab Nabi kata, Inna Allah la yakbalu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menerima semayang seseorang kamu iza ahdasa, bila dia telah berhadas. Sampailah dia mengambil wudu. Kalau hadas cik, kalau hadas so, sampai dia mandi. Jadi kita dah ingat, satu hari itu memang kita semayang dalam berhadas. Tidak disengajakan, sampai mati kita dah ingat. Tidak ditulis sebagai dosa. Dah semayang sah tak? Tidak sah. Bang, pasal apa tak berdosa? Pasal orang yang lupa. Nak? Lupa tak berdosa. Dah pasal apa tak sah? Pasal syarat tak ada. Nampak? Iza saqata syartu saqata masyrutun. Apabila telah gugurlah satu syarat, maka gugurlah perkara yang disyaratkan itu. Iaitu semayang, tak ada. Tak jadi. Nah. Kalau sengaja berdosa besar. Sengaja semayang dalam keadaan berhadah. Kadang-kadang orang-orang, dia kecing dah sikit. Rasa dah, kena air kecing. Walik-walik kau tengok memang ada, tapi dia malas lah. Malas nak layang, pakai semayang juga. Biar tak takbir juga lah. Malah nak pergi tandas jauh. Tak, berasa dah kecing. Akak takbir juga, berdosa besar. Haram dan dosa besar, satu maksiat kepada Allah. Faham? Ada orang dia tidur. Ha, ni biasa orang tua kan? Dia tidur kan? Tidur. Orang tua-tua tak ada orang benda. Nah, dia mentara masuk waktu isi, tidur baring yang tagar orang tua-tua. Nah, hari ini kelak lah. Bila rapat dia pun bangun. Bangun semayang. Jawabnya dia tu batal dah semayang. Dia semayang juga. Orang kata ambil semayang. Tuk tidur dah tidak tidur. Kelak. Tak main gitu. Kelak tak kelak ke tak kira. Bila hilang maknanya. Kat kita terang dalam bak tidur. Tapi maknanya nak kabur berdosanya dia tu. Ha, ni jenis pesen orang tua. Oh, jenis sakit tu kok. Sakit semayang duduk. Betul dah. Pasal semayang sakit semayang duduk. Bila Tuhan hilang dah sakit dia, semayang duduk juga. Ada pesen. Tok nenek pesen gitu. Berdosa tak sok. Tuhan tak terima. Jangan main-main. Nah. Tuhan terima mu semayang duduk masa mu sakit. Ni Tuhan beri kesembuhan. Apa mu semayang duduk? Pasal dia 2 tahun dah semayang duduk. Dia sedap semayang duduk. Cucu kata diri atau... Dah baik dah, dah baik dah ni berdiri lah. Asal cara aku. Asal cara aku. Ada apa-apa tu, tak terima. Dosa. Itu jenis yang ratu. Nak, pesen lagu tu. Rajin tu semayang sangat tapi tak mau ikut peraturan. Nak. Tapi tak ramah. Yang, dan dia bila batal tak ada semayang berhadah, dia nak semayang lagi. Nak teruskan semayang. Tak ramah. Eh? Yang ramahnya, orang yang dalam semayang batal, tak berhenti semayang. Oh, tu paling aman. Tu aman. Semayang dah, batal tak keluar daripada sah. Kalau semayang di rumah, dia lari. Ya? Nak? Dengar macam tak maliki yaumiddin, dia pun ketuk. Memang dia ambil wuduk pasal semayang di rumah. Tapi kalau duduk dalam sah ni, ramai-ramai, nak? Tak keluar. Dah wak-lalak semayang. Dia tahu tak sah dah, tapi pura-pura. Belakung ya lah semayang. Belakung lagu mana? Hukumnya haram. Faham tak? Jadi kalau batal, keluar. Tak boleh keluar, ulama kata duduk situ. Maliki yaumiddin. Batal, jangan sambung. Iyaka na'budu. Kalau sambung, haram. Itu beza dia. Nah, ni ramai. Kalau sah belakang, biasa orang keluar. Sah belakang tak? Sah belakang kali. Nah, orang ambil wudu dah sah depan. Nah. Jadi malah nak keluar dah. Malah nak keluar dalam hati aku qada demah lagi. Buat lolok pura-pura semayang. Jadi semayang dia sandiwara. Dah hukumnya berdosa besar. Sebab ulama ajar dah kalau batal berhenti. Kalau ada ruang keluar. Tak ada ruang duduk situ. Kalau depan ada satu saf, belakang kita hanya ada satu saf atau beberapa saf yang sedikit. Maka kita pusing ke arah saf, kita buat tangan gini. Faham tak? Kalau orang tunjuk tangan gini daripada depan, kita buka biar dia lalu. Faham tak? Dia panggil ta'awanu alal birri wat taqwa. Ha, tu. Nah, kita semayang, orang depan batal, dia nak keluar ambil wudu. Nah, dia pusing dia buat tangan gini. Nah, dia olah tangan gini, kita hak ni belakang buat gini ya. Faham tak? Hak belah ni buat gini pula. Ni kabar. Takutkan ada orang Allah kan, kita pun Allah. Mana ketahu tak? Kalau jenis ramah. Ini kabar sudah, maknanya orang nak keluar tu. Dia boleh, dalam semayang boleh tolong orang. Boleh tolong, batu kita nak belajar. Dah rugi mari belajar. Nah, dah kena takik. Bola baru kena takik. Nah. Ha, belajar tak punya reket. Nak balik boleh makan pula lagi. Nah. Ha. Ada makan lagi? Ada. Ha? Ada. Ha, ada tak apa. Ha. Dia panjang sikit. Nah. Ha. Marilah belajar. Kita mari jauh-jauh ratu-ratu-ratu. Nak kongsi ilmu je lah. Lepas tu nak lebih lagi pergi kat Tok Guru betul lah. Ha, kita cak ayam, cak rendah ni dulu. Bahagian buka minda tu. Nah, mudah-mudah boleh lah. Ha. Jadi Allah gitu. Betul lagi bertolong-tolong dalam semayang boleh. Banyak. Dalam rokok boleh bertolong-tolong dalam semayang. Mana kita rokok Allah, kita beriman. Allahu Akbar. Kawan kita baru naik. Satu jemaah. Walaupun kita baca 3 kali dah, tambah jadi 5 kali. Ganjil. Ha, padahal kita 3 kali Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Ini baru masuk dalam sah, jangan akak gitu paling. Kita tunggu dia Allahu Akbar, barulah kita Sami'a Allahu liman hamidah. Nah, sengaja kita tunggu sunat kerana dia. Sunat tu panggil tolong dalam sembahyang. Hal ni Tuhan beri pahala. Dibolehkan. Nampak? Ah, ada kata tak boleh, tak. Hukumnya boleh. Disebut dalam kitab-kitab yang muktabar. Eh? Dalam rokok dan di dalam dahyat akhir. 2 tempat. Kat lain tak payah dah. Sebab dalam rokok bila kita tunggu sekejap, dia dapat rokaat. Nah, lepas pada intidal tak apa, kita laju pun dia tak ada rokaat dah. Tak ada nak kejar. Dalam tayat akhir sebelum salam lebih afdal tunggu. Sebab kalau kita salam dulu dia baru nak Allah, kita assalamualaikum. Ah, habis tak dapat sembahyang jemaah. Nah, sebab bila nak dapat sembahyang jemaah, makmum mestilah menyebut huruf ra Allahu Akbar terlebih dulu daripada imam menyebut huruf mim assalamualaikum. Ingat tu. Ra dulu daripada mim. Jangan mim dulu. Nampak? Tu imam assalam, makmum Allah. Makmum baru sampai. Tu imam assalam. Tapi imam kata alaikum bar baru bunyi. Ha, nampak lagi? Alaikum imam, makmum baru kata akbar. Tak dapat. Dia nak akbar kong. Ha. Ah, baik. Jadi sembahyang bila batal keluar daripada saf. Jangan tunggu. Neh. Ha. Masa keluar kalau masa keluar tu sunat. Kalau kita tak ada jalan keluar, kita duduk situ. Eh? Kita tengah berdiri kita duduk. Menunjukkan kita tidak lagi duduk atas surah atau rupa sembahyang. Duduk. Nah, sebab nak keluar tak boleh, orang ramai penuh. Neh. Ha, boleh keluar tak apa. Macam tadi. Ha. Sunat kita tutup hidung masa keluar. Hidung ni tutup. Sunat. Neh. Kita keluar, kita paling tu, kita ketuk. Sembahyang jemaah lah. Sembahyang seorang tak payah. Ha. Sembahyang jemaah. Bila kita ketuk, nak keluar. Masa keluar tu berjalan pegang hidung, akak hidup. Seolah-olah darah hidup. Seolah-olah. Tujuan tambah orang fitnah. Faham? Ah, ulama aja. Sebab kalau kita tubik bodoh gitu je, memang orang kata. Datang tu ketuk tu tubik. Faham tak? Ha, tu paling kau paling komang ah. Kurang-kurang orang kata gitu. Nah, memang kata sebelah kiri kanan memang berdoa dia kata. Ha, memang wajib kata tu. Nah, ha. Tuk tu tembok. Nah, ha, jadi jaga sudah. Nah, ha. Tapi dah pandai dah dengar belakang ni tahu juga. Pegang hidung pun ketuk tahu dah tu. Ha, nak. Ha. Ha, baik. Jangan. Jangan kita kata setengah ulama sambung tak boleh satu ayat. Satu kalimah dah disambung. Kalau batal dah semayang. Eh? Ha. Ar-Rahman. Tu. Jangan remul. Ni Ar-Rahim. Dalam berhadas. Nah. Kalau kita salam dah. Kita ketuk. Atas semayang. Terbuka aurat. Keluar air kecing. Tak boleh salam yang kedua dalam keadaan tak ada wuduk. Siapa gitu? Padahal salam dah dah. Kalau ada semayang. Sebab bila kita salam, rupa orang semayang. Rupa orang wazan orang semayang ni tak boleh melainkan dengan keadaan suci daripada hadas. Nampak? Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun ketuk. Jangan kata salam yang kedua. Sekali je lah. Pasal selesai dah. Neh, wuduk tak ada. Wuduk ada tak apa macam biasa. Neh. Ha. Ha. Kemudian yang keduanya, dan menjabat mushaf dan mengangkat dia, iaitu memegang. Menjabat ni jamah lah, jamah. Jamah. Ha, jamah. Menjabat ni jamah ni, berjabat salam. Ha? Jabat ni pegang, pegang lah. Ni Quran pegang. Tak boleh pegang Quran. Terbalik dengan air-air. Ada. Ambil-ambil kain ni. Ha. Degahnya gitu orang. Ha, ni. Okey, okey. Dabar-dabar. Tak tahu itu. Kapek dia, kapek dia. Ha, dia. Okey, okey. Ani Quran, ani Quran. Jabat ni setuh gini. Neh, setuh kat ning, kat ning, kat ning, pegang ataupun angkat. Tak boleh. Dalam keadaan tak ada wuduk. La yamassuhu illal mutahharun. Allah kata tidak boleh menyentuh akan Al-Quran itu melainkan orang yang mutahharun. Yang disucikan dimaksudnya, suci daripada hadas. Faham tak? Dari jamu Quran. Ada orang kata ayat ni bukan manusia, malaikat. Malaikat dari setuh Quran melainkan orang-orang yang suci. Tak kena takwi ayat gitu. Faham? Orang manusia. Neh, bukan malaikat. Neh. Kalau malaikat dah, tak kenalah ayat. Tidak boleh malaikat menyentuh Quran, malaikat-malaikat yang suci. Dan malaikat ada lah, kata. Tak ada. Yang ada suci, ada kotor ni manusia. Jadi ayat ni manusia, bukan malaikat. Faham? Ha. Tiada menyentuh akan Quran orang yang kotor, iaitu berhadah, melainkan orang yang suci. Ha, itu maksudnya. Nampak? Ha, dia gitu, bukan malaikat. Ada pula orang kata ayat ni maknanya jangan setuh Quran, jangan setuh Lauh Mahfuz. Siapa nak pergi setuh Lauh Mahfuz? Atas langit ketujuh. Masalahnya dalam dunia Quran yang ada ni. Nah, sekarang macam-macam kalau bab Quran. Tafsiran-tafsiran yang pelik-pelik. Ada pula ilmu sesat. Dia kata Quran yang kita baca ni bukan Quran sebenar, bukan tu. Bukan tu Quran. Dah Quran hak mana? Dia kata Quran ni kalau letak atas bukit, acuh bukit. Ha, itulah Quran. Dah kalau letak atas bukit, acuh bukit. Nabi suruh baca Quran malam-malam. Dia nak tak tahu dia. Tak tahu riba butuh habis. Kaki-kaki. Ha, itu jadi bodoh. Kalau jahil, jangan bercakap. Nah, ha, ni kalau akal, dia jawab akal lah. Ada pula. Itu bukan Quran. Atau Allah tajalikan nur cahaya kebesaran dia. Hacur lebu. Bukit Tur Sinai menjadi batu yang halus. Depan Nabi Musa sendiri. Ha. Ha. Baik Quran tak boleh jamah. Ha, ni kata Quran. Ha, ni Quran. Ha, ni Quran. Jamah ni jamah. Menjabat tak boleh. Pegang gini tak boleh. Akak lagi tak boleh. Neh. Hukumnya haram. Bukan makruh. Haram. Dah kalau selah cabut. Cabut pun Quran juga. Dah kalau kaya sikit ada ayat Quran, Quran lah tu. Dah dikata bukan sutih lah tebal gini Quran. Hei, hak tu mushaf. Ha, tu beza dengan mushaf. Mushaf ni sutih juzuk. Sutih 30 juzuk. Hak perhimpunan ni tu. Kalau selah-selah tu dia panggil Quran. Ha, dia gitu. Nah. Dia tidak apa ni, ni bukan Quran ni surat Yasin. Bodoh. Dah surat Yasin, ayat mari dah ni. Berita harian. Faham tak? Selah ke setengah lah ke satu kalimah, tak boleh setuh. Dia Quran. Ha, gitu. Tahu faham agama. Nah. Ada orang surat Yasin? Melainkan surat Yasin tu, ada terjemahan lebih banyak daripada ayat. Ha, boleh. Eh? Sunat dia ada wudu. Adakah surat Yasin sikit tu? Surat Yasin hak sikit tu. Nah. Apa benda ni? Terjemah banyak terjemah. hak Jawi, hak Rumi ke, barulah boleh kita pegang. Tak ada wudu. Syarat terjemah lebih panjang. Surah Yasin tu pendek. Surah Yasin ada lebih kurang 12 muka. Terjemahan yang bukan ayat Quran 13 muka katakan. Baru boleh pegang. Boleh pegang tu pun macam tafsir Quran. Kitab tafsir Ar-Rahman. Nah, tafsir Ar-Rahman katakan. Jauh Rumi dia lebih banyak daripada Arab dia tu. Baru boleh pegang tafsir tu. Tafsir tu baru kita boleh pegang gitu. Tapi kalau tafsir walaupun boleh pegang sebab banyak tafsir daripada ayat Quran, bila kita bawa pergi mengaji, nak tafsir macam hak Rumi ni, kita buka, kita tak boleh setuh ke ayat Quran. Faham baik? Dari setuh ayat Quran, dari setuh. Dia kata boleh, boleh pegang tafsir Quran. Kau tak faham? Kalau Quran betul, kulit tak boleh, tepi tak boleh, buka dalang tak boleh, kat ayat pun tak boleh, kat kosong pun tak boleh tak. Sutir Quran tu tak boleh setuh. Kalau tak ada wuduk, faham? Tapi kalau tafsir, yang banyak tafsirnya, daripada Quran. Faham tak? Sama ada tafsir tu Arabi, atau Melayui, tak kira lah, atau Romi, atau Inggeris, lebih banyak daripada huruf Quran, boleh kita pegang tafsir, jalan pergi sana-sana kemari, tak ada wuduk. Itu biasa ni. Bukan boleh buka dalam jamah Quran. Tak boleh. Dalam tafsir Jumi ada Quran dalam. Ada kan? Dari situ tu. Faham baik? Itu dari situ. Mana tu guru mengajar kita jangan jamah tangan ayat Quran tau. Kita tutup je kat gini. Tunjuk ngepeng dah. Kan? Pasal tak ada wuduk. Nah, nak tunjuk, tunjuk kat Rumi. Baru betul. Dah lepas-lepas tahu ke Allah. Nak buat kan ni? Nah, salah nak buat kan? Jahil. Astagfirullah, astagfirullah. Nah, itu begitu. Baik. Dan menjabat lauh yang tersurat di dalamnya Quran. Mana Quran ni hak tercabut dah. Ataupun dia ambil satu surah. Dia buat surah tu sebagai ayat Quran. Bukan sutir Quran. Umpamanya dia surik, dia ambil satu papang. Dia buat fatihah. Ataupun satu marma ke. Fatihah. Jadi Quran juga. Neh? Jadi Quran. Sebab Quran dia tak berhenti ketah. Kulit kambing ke, marma ke, kayu ke, batanyo ke, Quran lah. Dia tak nanti kertas. Tak syarat kertas. Faham? Dan halam mengangkat dia dalam mata benda, jika dikosakkan mata benda semata-mata, boleh. Gini, kita bawa Quran boleh. Kalau kita bawa Quran bersama dengan benda lain, mata benda tu benda lain lah, barang-barangan. Bahasa lama mata benda. Nah, bahasa ini barang-barang lah. Nah, kita beli tisu sekotok, katakan kedai, kita beli Quran se. Nah, kita bawa dalam plastik, kita bawa boleh. Kita tak pegang Quran, kita bawa dalam beg. Faham lagi? Yang tak boleh, kita tak ada ibadah, kita bawa Quran. Kita bawa, dia bergayung tak boleh. Neh? Tapi kalau kita bawa Quran, dia tak bergerak dengan kita bergerak, boleh. Contoh mana? Kita bawa dalam kereta, boleh. Kita bawa dalam harga mutu. Kita beli Quran, dia butik, mak kita suruh beli. Sampai kedah, kejuk ke terapik, ketup. Ambil dah wuduk tadi. Jadi kabar kata saya tak ada air semayang dah. Tolong bola raga mutu. Faham lagi? Kita pun start awak alik. Tak ada masalah. Tu ada angin bawa. Tak ada kening-kening dengan kita gitu. Nah, dalam kereta, dalam van, dalam lori. Yang kata bawa tak boleh ni, bawa gini. Tak boleh. Nah. Tapi kalau kita pun dalam tu Quran dan benda lain. Mana dalam beg kita tu ada Quran, ada gula dan seumpamanya lah. Benda-benda. Maka jangan niat bawa Quran kerana kita tidak ada air semayang. Faham? Niat bawa barang je lah. Tu ulama' ni tujuan nak permudahkan kita. Nak. Dan boleh kita dan membalikkan daunnya dengan kayu. Daun ni muka surat Quran tu lah. Neh? Muka surat Quran. Ni katakan ni Quran lah. Ni kita ngaji Quran. Ngaji Quran boleh tak? Tak ada wuduk. Boleh tak? Kita nak ngaji Quran ni boleh tak? Tak ada wudu. Boleh lah. Sebab tak setuh. Yang tak boleh mengaji, nak membaca Quran, hadas besar. Hadas kecil, tak ada wudu boleh baca Quran ni. Khatam pun boleh. Syarat jangan pegang. Nah, ha, boleh baca Quran. Ingat tu, boleh baca Quran. Kalau ada, tak ada wudu. Ada orang dia ingat kita tak ada wudu, tak boleh baca Quran. Ramai orang suka gitu. Tak ada wudu boleh baca Quran. Tapi tak ada setuh. Ha? Nah, dan nak alih kau ni muka ni, dah habis dah ni. Ha, alih dengan kayu leh. Jangan setuh. Mana dia ambil lah kayu, dia buat gitu. Dia buka gitu, dengan kayu. Faham tak? Nah, ha, buka dengan kayu. Balik buat sendiri lah, guna-guna. Takkan nak tunjuk ini lah. Buat gitu dah reti kau. Nah, ha. Payah nak ketang dengan pelayar tu. Nah, ha. Yang payah nak ambil wuduk tu apa? Nah, ha. Jangan buka dengan air liur, haram. Nah, cik ustaz tak mau. Biarlah, dengarlah pun. Pasal ramai orang buka dengan Eliu. Nak, bila dia buka gini, dia tidak boleh nak balik. Dia pun ambil Eliu. Puik. Buka. Mak, hukumnya haram. Eliu kenakan pada Quran, dah sebesar. Oh, jangan main-main. Nak. Ha. Steng boleh, ya, steng. Tak. Steng boleh, ya, jilat. Jilat. Mak, tak baik. Faham? Ha, tu steng. Bahan Eliu tak apa. Nak. Ha. Orang tua-tua, orang tak biasa, gigi jabat poh. Nah. Jadi beli, stand-stand mahal anak atau ke anak. Anak duduk jauh, ngaji jauh, luar negeri. Nah, dah, stand banyak lah. Nah, jilat. Dah lekat bersa. 7-8 keping stand dah, hak ni, hak RM2. Lepas tu 5%, 2%, 5% stand, banyak. Pagi tu jilat waktu. Tepek, ya kak, tepek. Lupa jilat atas gambar, gambar tu. Gambar Pak Loh. Gila. Mahal tak? Ha, jilat ke belakang ni. Lagi jilat atas gambar, tak apa. Eh. Mak lekat tangan. Mak lekat tangan. Nanya dia. Ini nak, molek dah jabat pun dia buah air tak. Ha, dia buah air. Jadi, kita tengok pejabat pun, dia pun reti bahasa, tengok kotor nak duk main jilat-jilat air liur gitu, dia letak air dia ni. Nah, ha, kita Quran lebih-lebih lagi. Lebih mulia daripada stand. Jangan ambil dengan air liur. Pasal apa kita pergi ambil dengan Elio? Pasal kita tengok orang dulu-dulu. Nak? Oh, ambil Elio. Kita ambil Elio tak? Betul tak? Kita copyright control kan? Haa. Mujur orang yang tiru tu ambil Elio. Kalau orang yang mula-mula kita tiru tu dia ambil inguh. Haa. Memang kita buat inguh. Nak? Kita bodoh Melayu ni. Nah? Haa. Tak boleh Elio. Nak? Kemang mulut kan? Kotor. Mustazharah. Walaupun tidak najis, tetapi hukumnya haram. Atas muka kita, orang ubuh kita marah. Kejar sampai kuatang dia kejar. Faham tak? Orang sibuk idea atas muka kita. Walaupun tak lagi. Ha, Quran habis lagi. Quran ni kalam Allah. Nampak? Ha, musah yang diagungkan. Apa dia ambil idea pula? Ha, idea ni benda kotor kan? Ha. Liliman, teringat idea waktu besar. Ha, ha, ada ke idea sini? Ha. Lepas tu, biar idea kembur. Ha. Ha. Nak debak sangat debak pun dia gitu. Nah, macam lembu duk mengonyak dalam kandang kan. Ha. Malu company tu. Baik. Dengan benda-benda lain boleh lah. Dengan penunjuk boleh halih. Dengan penunjuk. Kita ambil penunjuk kita tu. Kita pegang itu. Kita buat akhir. Dia terbuka lah. Nah, Quran tu bukan dia lekat. Dia boleh buka. Jangan ke tangan pasal kita tak ada wudu. Nah, baik. Kemudian dia kata dan halal bagi kanak-kanak menjabat dia menjamah Quran. Yang ni tak ada wudu kerana mendarasnya. Mendarah ni maknanya mempelajarinya. Budak nak mengaji Quran, tak ada wudu. Yang belum balik, syarat belum balik lagi. Budak tak balik lagi. Nah, kan kita suruh pergi ngaji Quran. Pergi ngaji Quran lah, rumah buat teh lah. Dia ambil wuduk dulu. Malah ayah. Ha, malah tak apa. Bingar dia. Tak payah ambil wuduk. Esok ambil wuduk. Jadi jangan marah ni. Budak-budak. Boleh. Orang dewasa tak boleh. Kerana nak menggemarkan dia kepada tadarus. Belajar. Dia malah ambil wuduk. Dia nak ambil Quran nak pergi selalu. Kita kejar mata kayu suruh pergi ambil wuduk. Dah kena gitu. Nah, pasal bila kita buat gitu. Jadi dia malah nak mengaji Quran. Biarlah muda ambil wuduk pun. Dia dah ambil wuduk, kita kata dia ambil wuduk dulu, orang tak apa lah ya. Dia ambil Quran tu, pergi ngaji, tak apa dah, sama kau. Nah, untuk menggemarkan. Batu dalam agama, dalam ibadat, bila budak-budak, boleh upah. boleh upa, boleh janji-janji habuan dunia. Orang dewasa tak boleh. Anak kita, kita nak suruh rajin. Siapa semayang awal, waktu. Boleh askrin konek tu. Haa, boleh. Ayah lewat. Haa, tua nak apa nak lewat gitu. Nah, haa, tak jadi. Nah, terima perumahan. Malam ni siapa yang semayang soh pertama, kita akan beri konek tu. Leh, orang tua dah. Untuk budak-budak. Orang tua, lillahi rabbil alamin. Semayang betul-betul. Budak-budak tak apa. Dia nak semayang kerana askrin. Tak apa, dia budak-budak. Nak mengajar dia. Faham? Lama-lama tak ada. Nah, dia gitu. Siapa yang bangun awal sekali subuh, dapat ayah beli bola. Beli bola. Pasal dia bangun subuh awal, beli bola. Boleh bola, tak bangun teru. Nah, itu bak lah. Ya. Tapi boleh upah. Yang tak boleh upah ni, benda-benda yang tidak ada nas. Ada nas baru boleh upah. Macam haji boleh upah. Kita mati dah boleh upah orang. Semayang tak boleh upah. Upah orang lain semayang tak boleh. Kita kaya. Aku upah murah semayang 1,000 sebulan lah. 5 kali sehari. Hak mu 5, aku 5 jadi 10. Darah bawah 1,000 bawah. Kita nak 1,000 sebulan. Kerja benda. Dan aku kerja tolong semayang hak datuk tu. Orang mah gitu. Nak? Tak boleh. Tak boleh. Kalau tidak senang orang kaya. Kita kalau kita kaya pun malah kau nak semayang. Nah, tapi tak boleh. Tak boleh upah gitu. Kita tua dah. Mari kerana Allah Ta'ala. Nah, jangan kerana nak makan. Tahlil kerana kita nak tolong doakan untuk si mati. Bukan nak pergi makan ke darah rumah dia. Nah, ni dia tahu dah 7 malam. 7 malam takkan nak pergi tiap-tiap malam. Hak namak memang wajib. Malam namak tu pasal nasi. Sini tahlil ya? Tahlil ke tak? Mati ya? Malam 7 memang nasi. Dia pergi malam lain dulu. Nak malam 3 ke atau malam pertama ke, supaya dia pergi malam penamat kat dia, pada kata mari malam 7 saja. Mari dah baru ni malam 3 dia dah, malam 7 mari pulak. 7 anak nasi. Nak jangan awak kerja lagi. Itu budak-budak. Neh, sudah tahlil bangun. Nak kata orang kata ada duduk jangan ada makanan. Kita dah sudah tahlil ha dah alik. Betul luang ha. Betul selalu. Tuan rumah dia tak ada makan lah. Malam ni namak. Tapi kita tak buat makan benda. Tak ada nak buat. Terima kasih. Jangan buat gurau kita bodoh. Nah. Kawan apa ceruk beruk. Nah. Kacau Allah. Kak bersilang tau. Baik. Pasal bermula hendaklah mendulukan orang yang masuk tandas itu akan kakinya kiri. Dan tetapkala keluarannya mendahulukan kakinya yang kanan. Baik. Bila kita masuk tandas, hendaklah kita masuk kaki kiri. Dan bila kita keluar kaki kanan. Kerana keluar daripada tandas ke dalam rumah. Dalam rumah kita malaikat. Dalam tandas itu iblis. Malaikat itu bersih dan baik. Maka baik itu isyaratnya dengan kanan. Iblis itu makna kekejian dan kekotoran, maka alamatnya kiri. Nah, ingat. Dulu-dulu kita tulis. Belajar kita guru tulis. Nah, ditandah kaki kiri dulu. Tulis. Takut dah ingat. Lama-lama 3 bulan, ingatlah. Jadi daging. Nah. Dulu tulis tu, nak masuk tandah di pintu tandah. Tulis dia ketar tepek di tandah. Luar lah, dalam. Tak boleh. Tandah, luar tandah. Nah, masuk 3 bulan, apa doa tu? Nah, ni kita ada lagi, kita tak ingat doa masuk tandas. Ada. Ahli semua hidup. Suruh baca doa masuk tandas, bahan doa jimok. Benda remeh-temeh. Nah. Masuk, tengok ni, patut kata Islam agama yang syumul. Syumul makna lengkap. Segala-galanya ada. Siapa masuk tandas, ada juga agama. Agama lain cara ibadat, cara sembah berhala, cara nikah tu saja dan cara kematian. Islam habis. Cuba mak nenek. Nah, daripada benda kecil masuk tandas sampai benda besar memilih pemimpin, pilihan raya, demokrasi, mahkamah. Nah, cara buat penjara, cara menghukum pesalah. Nah, masalah gaji wardem, siapa yang bayar dalam Islam ada belaka. Lengkap sungguh. Nah. Masuk kaki kiri. Yang kata, ah, bukan dosa, memang tak berdosa. Tetapi ini adalah sunnah Nabi. Orang yang perengang sunnah Nabi, maka renganglah lagi segala perkara-perkara sunnah yang lain. Nabi kata, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang mempertahankan sunnah aku, walau kecil sekalipun, pada ketika umatku ramai yang jadi rosak binasa belaka, nah, maka baginya 100 pahala besar. Pahala Palestin yang mati perang, pahala pejuang Iraq boleh kita. Kita nak pergi Iraq tak berani. Nah, upah 1,000 kita tak pergi. Nah, kita jenis-jenis berani jauh je, kukuk jauh. Nah, kalau orang pilih kita 10 orang, mu kena pergi Palestin ni, kena letak bom kat askar Israel. Ya, minta maaf pasal isteri nak beranak ni. Faham tak? Ha. Ambil ketua cawangan dulu tadi. Faham tak? Ha. Maka kita bertahan sunnah, hidup sunnah. Nah, itu saja. Hari Jumaat pakai jubah, pergi sembahyang Jumaat. Tak leh. Bukan hari, bukan masa nak masuk jabat. Nah, hari nak pergi sembahyang Jumaat ni. Nah, ya, kita nak pakai sama-sama jubah sunnah-sunnah Nabi. Nah, tak larat dah kita. Dah pakai buat sembahyang Jumaat ni. Tak leh tak? Oh, berat benda hari tu. Kata kasih Rasulullah. Dia kasih buat lah. Kasih Rasulullah kan. Kasih Allah, kita buat sikit, jawab banyak orang. Nah, itu cara dia. Dan ulama kata kita kiaskan dengan segala tempat-tempat jahat dan maksiat dan dosa masuk kaki kiri. Kita nak masuk ke dalam maidin, kaki kiri. Nampak? Nak masuk benda lagi. Sini apa? Mega Mall. Nah, Mega Mall sini, Kuantan. Ke benda sini, absor sini. Takut nak jawab. Mega mall lah. Mega mall kau pandai lah apa pun. Nah. Kaki kiri. Supermarket kaki kiri masuk. Dan sunat kita baca doa ni ni. Masuk tandas ni. Di depan supermarket. Kat pintu kat dekat jaga tu. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kata gitu. Melangkah kaki kiri. Sekali tiga kata sebab apa awak baca gitu? Minta berlindung daripada syaitan jantan dan betina. Ada tak dalam syaitan jantan, syaitan betina? Ada? Ramai. Nah, ni kata. Sebab tu ulama' kata tu. Tok guru kita suruh baca. Nah, jaya ke apa benda ni. Apa sajalah, pusat membeli belah ke. Bukan tak boleh pergi, boleh pergi tak boleh barang. Nah, tapi ingatlah. Benda yang tidak baik lagi tu masuk kaki kiri. Nah, syaitan tini mula-mula syaitan tini dulu duduk. Dekat bagian alat makeup tengok. Dia masuk semua market, masuk mall. Nah, pusat beli blok besar-besar kita masuk kat bagian makeup. Oh, awet. Ni, cakap kan. Nah, dia kata encik pakai ni licin. Cubalah, kita kata tak mau. Cuba, cuba dulu sekali. Muka dia macam kulit naka. Faham tak? Dia cuba pakai. Dengan sini merah, sini hijau, sini biru, sini kuning. Sini tubik, nampak bulu tiok pun ada. Nah, takut dia tengok. Berasa macam ke nak bola bonek selalu buat lagi patah. Dah. Itu syaitan. Betina, syaitan jatang lagi pula lagi. Nah, syaitan jatang. Hak ni mari tepuk punggung. Hak ni mari peluk kat belakang. Hak ni duduk main terik celah ni. Hak ni duduk celah barang. Duduk tiung. Macam-macam. Batulah banyak bandar ni benda syaitan. Ingat baca. Baca kuat gitu. Dah. Duduk depan maidin ni, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Amin ya rabbal alamin. Nah, jangan kita pula jadi setan dalam tu. Nah, dia gitu. Kata ulama, dan di antara pejabat-pejabat cukai. Bank-bank yang mengenakan riba. Kata gitu kok. Nampak? Dia tempat itu tempat yang Tuhan tak suka. Boleh masuk kalau darurah, kalau nak buat maksiat. Dah. Keluar dengan kaki kanan. Kalau masuk dalam masjid, kaki kanan. Pasal masjid ini rahmat. Nah. Dan jangan ia membaca zikrullah. Dan jangan ia menanggung nama Allah, nama Rasul dan nama malaikat dan huruf Quran. Dan taklah ia menutupkan kepalanya dan menjauhkan dirinya daripada manusia kepada yang. Daripada yang. Dari tempat yang sunyi. Gitu. Baik. Ni masalah qada hajat kan. Dia kata jangan baca zikrullah di dalam tandas. Nah, kalau kita jangan dalam tandas kita tu jenis ada tempat berok lalu bilik air. Tempat kecil selalu. Tak boleh baca dalam tu. Baik. Maknanya kalau kita nak baca bismillah, kita masuk dalam jambang. Jangan baca dalam jambang. Masa kat pintu jambang tu, dia boleh lagi. Dia dipanggil di luar. Eh? Walaupun kita buka dalam pintu jambang, tapi kita sebelah luar. Boleh baca. Bismillah. Boleh baca. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Baru melangkah kaki kiri masuk dalam tandas. Keluar tu baru kita baca doa. Alhamdulillah umpamanya. Ghufranaka, astaghfirullah dan seumpamanya. Allahumma ha? Dan sebagainya. Eh? Luar pada tandas. Kalau jenis hak tak ada bangunan. Hak tengah jalan. Nak sampai ke highway sikit peruk. Ataupun nak cing. Parking rezek bila highway. Nak masuk dalam rock sikit kat mana? Nak lakuh kaki. Kita jalan dekat mana kita nak cing? Sini ngamaknya kita nak cing. Ha? Kita langkahkan tempat kecil tu dengan kaki kiri. Last kali kaki kiri. Faham tak? Ha, tu cara dia. Jangan ngadap kiblat. Jangan belakang kiblat. Haram. Pasal tengah padang lalu tu. Yang makruh dalam tempat yang khas ada dinding. Makruh ngadap kiblat, makruh membelakangkan kiblat. Neh? Ha, apa dulu menjaga. Nak buat rumah dah buat lagi, tengok kiblat tu. Dah buat apa cari kiblat? Nak tengok jambang, nak buat jambang. Nak? Kita tak ada. Kita mana ada reti benda kita ni. Nak? Ha, dulu tengok kiblat. Nak buat benda hitam kiblat dengan kopah-kopah tau. Nak buat jambang. Dah buat apa pula? Takut ngadap. Ha, batu Tuhan beri lebih. Warak dia lebih, sabar dia lebih, agama dia lebih. Dunia kurang. Kita tu hari dunia banyak. Nah, agama ada pula. Nah, ha, dunia agama pula kurang. Neh? Ha, gitulah. Jangan baca zikrullah. Jangan jawab azam di dalam tandas lagu tu. Neh? Ha. Jangan jawab salam dia. Waalaikumsalam. Mati kau. Ini boleh-boleh ada dalam tandas jawab salam. Nak. Dah kawan ni tak tahu duduk berok. Kawan ni duduk kompong. Encik. Bawa encik dah tanda. Negeri so. Dia nak cacing. Tak? Dia ni banyak toke cacing ni. Neh. Kawan ni telefon daripada opi kompong. Dia duduk dalam zaman. Tengah berok. Dah. Encik ada. Kawan ni terus-terus akak kan. Halo, kawan ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malah ada tengah berok binang ni. Nak. Ha. Jangan ia menanggung nama Allah, nama Rasul dan nama malaikat dan harah Quran. Maksudnya jangan adalah pada maknanya pada badan kita sebelah luar seperti pada piah, pada baju, apa benda ni, pada cicing tulis nama Allah, nama Nabi, nama malaikat dan nama-nama yang baik. Faham tak? Tak boleh. Ada kan piah ni tulis kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ada piah tulis. La ilaha illallah. Ha, ke piah tu bagus pakar. Nak mengingatkan orang kepada nama Allah. Tapi kena jaga bila nak masuk dalam tandas. Nak. Neh. Ha, jangan nama tu duduk sebelah luar. Kalau kita lipat belah dalam, tak ada dah nama tu dibenarkan. Sama juga kita ambil nama, bola kocek. Nak. Cicing buang bubur dalam kocek. Tak nak bubur luar, tak ada cicing-cicing. Faham tak? Cicing ada kan tulis Allah Muhammad. Contoh sajalah. Murah-murah pun 15 riyal beli kat Gurkha gitu. Nah, harta juga 15 riyal. Kalau mati kena bagi siaka 15 riyal ramai. Nah, ada kata, ada orang kata tak payah bagi 15 riyal. Ambil tuan ni hukum tak payah bagi. Nah, wajib bagi. Yang tak payah bagi bila waris tu kata tak payah lah pasal sikit-sikit ni kita pakai halal berhala. Itu lain. Faham? Baik, ada tulis nama Allah di permata cicing je. Nah, tak boleh masuk dalam tandang. Dalam mana lagi masuk? Cabut bola kocek. Dari cabut ketak pusing bola dalam pegang gitu. Supaya nama Allah itu tidak ada pada kekosongan ruang udara tanda. Faham tu dah? Ha, tak apa tu. Baju ada tulis pula. Nah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Nah, Allahu ghayatuna dan seumpamanya lah. Nah, ha, baju-baju orang minat ke Islam ni dia tulis lah Islam. Nah, ha, baju-baju orang minat alhamdulillah ingat dunia tulis dunia. Atas minat masing-masing. Ha, tak kira lah tulis dunia tak ada apa masuk dalam tu. Nah, ha, kalau tulis belakang katakan maknanya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tulis Quran. Ha, tak boleh kecil ni. Pakai baju gitu. Nah, tak boleh. Kena pusing. Nah, ha, sebab pakai baju lain biar tak nampak. Ha, pasal tulisan-tulisan nama-nama yang mulia. Nah, nama-nama yang tak mulia tak apa. Eh? Buat kecil. Atas belakang dia tulis masa depanmu terjamin. Ah, ha, tu tak apa lah tu. Ha, tu boleh dia buat sahabat kok. Nah, ha. Baik. Tadi kita nak peringat sekali, surah Yasin, khabat Quran tadi, jangan tidur, haram. Hukumnya haram. Surah Yasin, orang tua kadang-kadang, orang tua, dia surah Yasin, dia berakhir baca Yasin, orang tua. Nah, tu. Tapi bila tidur, bawa batal. Hukumnya haram. Berbantahkan Quran, tak boleh. Surah Yasin tu Quran. Walaupun selat, walaupun sekerat, walaupun satu ayat, dikira Quran. Nah. Jangan letak bawah, kita tindih je. Telefon tak apa. Letak atas pada tidur. Jangan yang kita pijak atau kita lapik atas mata. Jangan kita tindih je, tak boleh. Nah, atas palis nak malam-malam bangun baca Yasin. Nibu bawah batal. Tidur atas tu pula haram. Nampak? Ha. Payah rumah tafwidul Quran. Nampak? Biijma'in. Maka telah haram, kata Imam Nawawi, kita membantalkan Quran dengan ijma' ulama. Bantalkan ni mana kita bawah kepala buat lapik. Nah, pasal ni ramai berlaku orang tu. Nah, ha, Quran ni buat lagu tu. Ini Quran, kita letak cermi mata, haram. Nah, ini haram. Lepas tu kena belajar. Banyak istighfar kita ni. Bila banyak belajar, banyak tahu dosa. Tak boleh. Nah, tak boleh tindih. Melainkan ambil Quran, letak tadi boleh. Banyak kita tengok umur orang, dia letak suat khabar tak Quran. Anak kucing kereta. Nah. Haram, tak boleh. Komik tak apa, raja rimba, mu tindih dengan anak kucing kereta. Nah, ha, Quran tak boleh. Quran boleh duduk tak Quran. Melainkan kita tak suat khabar, tujuan tak mau bagi debu dia. Ha, tu lain. Tutup tamu debu. Faham tak? Ha, ni betul semula. Tapi kalau kita selit gini tak apa, sebelah ni buku tag pendidikan. Sebelah ni buku UPSR. Nah, ha, masuk gini tak ada masalah. Gini tak boleh. Neh. Ambil sokok pun buat tu haram. Serban haram juga. Serban yang paling mulia. Atas pala para nabi, para rasul. Kita letak atas Quran haram juga. Setengah orang tu ahli dakwah letak kayu sugi atas Quran. Molek-molek ada. Ha, tu jahil. Dia nak berdakwah tapi tak mau mengaji. Nah, ha, bahan dosa saja. Neh. Ha. Betul semula lah. Banyak salah. Lepas tu kadang-kadang dosa kita dalam rumah pun berkarung-karung. Nah. Ha. Baik. Kemudian dia kata, hendaklah ia menutupkan kepala. Tutup kepala ni sunat, bukan wajib. Ada orang kata wajib tutup kepala masuk tanah. Salah. Yang kata hendaklah kau menutupkan kitab-kitab muktabar, iaitu hendaklah sunat, masuk sunat. Dan sunat keadaan menutup kepala. Kepala kita dalam keadaan tertutup. Ini amalan salafus salih, termasuk beberapa orang sahabat yang datang dalam hadis-hadis. Nampak? Tidak ada dalam hadis mana Nabi suruh tutup kepala. Dengan jelas tak ada. Cuma amalan sahabat. Cuma kita tak ambil ihtimam, mungkin sahabat ni ditiru amalan Rasulullah. Pasal sahabat ni kasih ke Rasulullah. Nampak Nabi buat tak tiru belaka. Nah, kita Nabi buat tak tiru, mereka orang buat belaka, baru kita buat. Nah, ha. Kalau orang-orang balut ni semua pakai serban belaka dengan jubah, pagi petang siang malam, memang kita pakai atik. Pasal ada orang pakai jubah jing, dia jing atik. Kita pakai ikut ramai, nak? Ha. Tanda kita kasih pada Rasulullah. Ha. Jadi, kalau kita nak masuk bilik air, sebaik-baiknya kalau di rumah ambil sokok letak situ. Buah paku kat bilik air, letak sokok. Nak masuk bilik air, letak sokok. Keluar bilik air, takut situ. Nampak? Kan senang? Orang dulu-dulu dia letak daun mata kepala, dia letak kain orang tua-tua. Orang yang mengaji lah, kaki maidang tau, pakai kikin gitu. Nah, orang mengaji lah, orang mengaji kitab orang tua-tua. Jadi mengaji kitab, duduk menadah dulu sami, duduk mengaji, duduk mengaji kitab siarus saliki, akidatul menaji, orang tua-tua. Dia tengok dia kikin. Nah, ha, dia ambil daun buat apa. Kadang-kadang dia panggil daun tu. Daun-daun keladi. Nak, pak dia pergi daun maka. Dia buang air dalam keadaan gitu. Oh, rupanya sunat. Nak. Dan kalau kata topi sudu, boleh. Topi sudu boleh. Tak ada masalah. Beledi pun boleh, tak ada masalah. Tak ada Allah nak bahangan cetong. Dia gitu. Orang India, India Muslim lah, dia pun sapu tangan. Jadi sapu tangan cek je. India Muslim lah, orang India tu kan India, India sini. India Muslim, India kita pergi di negeri India. Nah, kalau orang Islam kita tengok, maksud tanda, dia ambil sapu tangan, buah tak perlu. Yang sebut tanda awang lah. Nah. Ha, gitu. Kita aru benda dah ni kita ni. Ni nak betul balik. Neh. Ha, jadi orang semula. Baru ni jadi dayuk tu. Dan menjauhkan diri daripada manusia pada ketika yang, pada tempat yang sunyi. Ha, jangan kalulah maknanya orang duduk sembang gitu. Hak tanda sedia tak apa ni. Ni untuk tanda yang tak sedia. Nak kita tengah lepak-lepak birat tu, nak cium-cium birat tu. Nah, ataupun duduk tepi pantai, tak ada tanda. Nah, duduk tunggu mana motor balik nak beli ikan murah kat pantai ni. Nah, tunggu 5 orang pantai. Dia buat nak cium-cium situ. Walaupun tak tunjuk aurat dia, tapi dengar, ceng dengar. Nah, air kecil dia jatuh tak pasti, ceng. Oh, tu hukumnya makruh. Belok lebih lagi. Dekat dengan orang walaupun tak dengar. Eh, walaupun tak nampak. Pasal bunyi tak apa comel. Dia gitu. Nah, batu orang buat tandas buat molek. Nah, orang putih tandas molek. Orang putih tengah-tengah hotel tu tandas dekat dada. Kecil nampak muka. Nah, besok nampak kan sebelah. Tapi tak nampak bawah, nampak kat bau. Pelik tandas. Nak perok mana ni tu? Dia duduk tu nampak pipa dia jujur pada. Tak? Ni macam JKK tu. Ada. Ada belaka. Tu tak juruh lagu tu buat. Tudung molek. Tudung molek. Eh? Buat juruh molek. Dan jangan qada hajat pada air yang tenang. Kalau kita pergi kelor, kalau air laut ni memang jarang dia tenang. Kalau air sungai dalam tang taman negara nak umpamanya nah, apa benda ni kat bandar kau adalah tasik apa tu nak air mengalir sungai nah. Kalau tasik memang dia tenang sama sungai ni dia mengalir pasti celah batu dia tak mengalir dia senyap. Tu masuk situ paling kuat nah, paling kuat. Tapi kalau air tenang saja macam tasik tu tidak sebab mengalir dia tenang belaka makruh juga. Sebab apa makruh juga? Sebab bila kita kencing situ, najis kita duduk situ dia tak lari. Tak cari kita kencing. Nah, dia tak mengalir dia situ. Air kencing kita kecil, dah kencing banyak mana? Seseorang 2 3 liter. Nah, kita kencing duduk situ, air kita duduk main atas, air buih kita tak duduk atas tu. Air tenang, bira-bira paya, duduk nanam padi. Kan tenang, bila kita kencing dalam air, air kita duduk lagi duduk situ. Nak, dah kalau mari budak-budak kita yang ni, dia, ingat tu buih kasih lah. Ha tak? Dia pun tangguk tu. Mau bih hangang, bih hangang. Mana dah. Ha, ni masalah punya korang. Nah, kalau orang dengar sungai, orang ambil uduk. Mak bahan tayu kita. Itu hak jenis tepat yang bukan dalam hutang. Kalau jenis dalam hutang, kalau air mengalir macam ke latar-latar ke apa ke. Nah, tepat air terjun waterfall ke. Jangan pergi kecing atau mandi kat air tak gerak. Nah. Itu tepat tinggal jin. Tak mesti ada, tapi goliknya ada. Dia suka duduk situ. Pernah beberapa orang sahabat kena nampak diganggu oleh jin. Nabi tanya, dia pergi duduk mandi kat air tenang. Kat air kejun, dia laju tak mau. Kat air gerak tak apa. Tapi kita pergi cari celah-celah pokok, dia ada air senyap. Dia slow air situ. Nah, jangan mandi situ. Kecing lebih lagi, kecing. Sebab apa? Takut-takut jin ada di situ. Kalau tak ada, Alhamdulillah, tak ada masalah. Nah, masalah takut orang cabut bahan muka je. Tapi kalau jin ada situ, kita pergi kecing situ. Allah, tempat Allah duduk, kita pergi kecing. Kalau rumah kita lagu mana? Nah, kita duduk sembang-sembang dengan bini kita atas gerak mari ceng tak belakang. Wah, marah. Marah saya. Marah ha, siapa ke pekang dia kejar. Nah, marah dah jin. Jin kalau kena jin warak tak apa, jin baik. Kalau kena jin jahat. Jin fasik, jin kafir. Nah, jin nak jadi katok orang. Jin gestar, jin narik kereta, tak tanya. Nah. Dan pada air yang mengalir yang sedikit. Kerana mengkotorkan air. Dan jangan berkemih pada tempat yang keras. Berkemih tu mana kencing lah. Nah, cari tempat lembut. Lepas tu jangan kena batu. Kalau kita pergi kencing. Walaupun duduk dia ngecik tempat keras. Kita kecil atas pasir katakan. Atas pasir. Dalam makut tandas lepas tu dia buat begitu. Tak ngecik balik. Tepi tu dia buat. Tepi dia ada lekong pula. Nah, dia ngecik dalam tu je. Tu kadang-kadang pun tak ada. Tinggi sangat kita berdiri. Ngecik. Kalau kita kecil atas pasir. Duduk. Bila kita kencing, kena atas pasir, tak ngecik kaki. Betul tak? Tapi ada orang ditengok, ada batu, dia kena batu. Dia boleh hejah pulak sepeda. Faham tak? Tengok kencing tu, dia hejah, dia kena batu tu, ngecik kaki dia. Semayang tak sorang. Jangan main-main kencing. Nah. Dia duduk dalam ma'ah, luar tak ada ma'ah. Dan jangan mengadap angin. Dia pergi patah angin tengok kau. Angin mari. Nah, cing ada angin. Noh tahu ke naik mula. Nah, tu rasa. Bawa angin. Dan tempat pernaungan manusia pada jalan raya di bawah pohon kayu yang dimakan buahnya. Tempat orang teduh haram cing. Ataupun berok. Neh. Kat orang wakaf, kat orang berehat, kat orang tunggu bah. Nah, dia lepak malam sembang-sembang rasa nak berok situ. Dia kira manpik bodoh. Nah, baik-baik juga hak jahat. Esok orang nak mari tunggu bah, Allah tengok. Nyanyi ke dia. Tarik Allah Rabbi. Manpik, rezek terus lagi. Neh. Dah dia nak duduk, dia tunggu jauh. Tunggu jauh, bah tak berhenti. Ingat ke orang duduk saya itu? Nah, nyusuf orang. Tempat orang sembang-sembang pula, tunggu-tunggu berorang-orang balik ke laut patah. Jadi kecil situ, hacing pering. Orang pula nak duduk. Marah dia orang. Nah, itu jadi haram. Malaikan tempat maksiat sunat kita berok kecing di situ. Bukan kita kata buka habis kitab-kitab pakai yang besar kata lagu tu. Nah, malaikat nak main konsert situ, nak joget dengan penyari, penari, penyanyi ada mari belakalah awek-awek daripada tu. Daripada luar lah, awak mari. Nah, awak rasa nampak teriak, awak rasa nampak busak, awak rasa nampak punggung puing, awak mari belakang malaikat. Joget. Nah, malam ni kita orang balut makmur. Nah, pergi 13 buah pak berok situ. Faham? Kecil-kecil berok-berok. Hukumnya boleh pahala. Bukan kita kata, ulama kata. Pasal apa? Dengan sebab kita berok 13 buah bak, esok dibatalkan konsert. Kita akan dengar petang esok. Nampak? Dalam radio, pengumuman konsert di Bandar Kuantan dibatalkan kerana ada kesilapan teknikal. Nah, dia kata. Orang nak belaga ayam. Nak belaga ayam ni. Sekarang, kau dah belah halam. Kita pergi berok dulu. Nak. Kecil hati pering tak dibelaga. Dia apa Allah datang mana apa Allah ni mari berok siang. Belabihnya. Dah jadi ya. Takkan nak belaga ayam. Basah tu tempat orang main judi. Jauh kek pada orang. Tempat judi situ. Ha, boleh berok kecil. Faham? Dan pada lubang tanah. Ingat orang puang lelaki kalau kita berok tempat tanah ataupun kecing, jangan kalau ada lubang jangan masuk air kecing dalam lubang. Neh. Kan dengan tanah di lubang tau. Lubang binatang, lubang binatang. Lubang binatang ni kadang-kadang binatang duduk. Kadang-kadang jin pun duduk juga. Mak. Jin kalau jin yang baik kita mengkhianati saudara sendiri. Nah. Rumah dia duduk situ. Dia berhidup dalam lubang tu. Kita pergi kecil dalam lubang tu. Jangan pergi masuk dalam lubang. Nah. Edoh biar jangan pergi kena dalam lubang. Ada lubang. Buat kat tak ada lubang. Kecil kat tak ada lubang. Nah. Kat dalam lubang nyanyi. Kalau jin Islam tak nyanyi dia. Dia duduk dengan anak-anak dia makan nasi lah tu. Macam kita orang tengah-tengah duduk makan nasi dengan anak bini. Orang buka lubang tak cing-cing. Tak muka. Nyanyi lah. Nah. Kalau jin kapik. Kok batu. Dia balas balik. Yang kedua, takut-takut tempat tinggal binatang. Binatang ada dua jenis. Pertama, binatang yang tidak bertindak balas. Macam karung. Kecing dia, lemah dia karung. Kecing penuh lah tu. Nak nanya dia. Lebih hanya. Tapi karung dah buat korang. Lebih kita bodohnya orang ni. Kalau binatang yang jenis membalas seperti ular, sedus lelah. Nak, balik awal kita. Ada-ada banyak hikmah Nabi larang. Neh. Ini semua ada hadis. Dan jangan berkata-kata dan hendaklah menghabiskan kemih. Jangan bercakap masa kecil. Jangan bercakap. Kita berhenti kat tu dah, insya-Allah. Pasal tak dan. Dan jangan berkata-kata, kita bersambung waktu bulan hadapan iaitu di Masjid Rumah Murah Batu Hitam. Soalan yang pertama, ada dua orang masbuk terlepas satu rakaat lepas imam beri salam, mereka bangun untuk menunaikan solat. Bila berdiri salah seorang undur sedikit ke belakang, ia menepuk bahu rakan dengan maksud jadikan ia sebagai imam. Mereka teruskan solat. Apakah penjelasan dalam hal ini? Baik. Bila dapat satu rakaat saja, dua orang ni imam bersalam, dia naiklah, naik. Dua orang ni naik, masbuklah ke? Nah, Allahu Akbar berdiri. Faham baik ni? Bila berdiri, makmum seorang ni duduk belakang sikit nak buat jemaah. Boleh ke tak? Jawabnya harus. Nah, kata setengah ulama', teruskan sampai habis dalam keadaan begitu. Itu yang paling afdal. Nah, tapi nak gostang salah, nak undur, nak buat berjemaah lain, ada imam, ada makmum, harus. Nah, bila usno, hanya kita tepuk baru ni, tak payah tepuk kan. Undur tu faham dah makna nak jadi makmum lah tu. Nah, ha, lepas tu dalam bab jadi imam, tak ada tepuk baru, tak ada cuwi baru, tak ada. Nah, undur sudah. Ha, kalau nak undur. Kalau jenis kita nak buat orang ni semayang seorang, kita pergi duduk sebelah kanan dia. Atau pergi duduk ramai-ramai belakang dia. Maka dia sunat niat jadi imam. Dia tak niat imam pun tak ada masalah. Jangan cuwi. Nah, ha, jangan tepuk-tepuk baru. Nah. Ha. Baik, soalan seterusnya. Kita jawab hak bulan lepas dulu. Ni hak baki, eh. Ha, siang dia. Ha. Ni benda ni. Saya keluar makan tengah hari berlima dengan kawan sekerja. Dua lelaki, dua tiga perempuan. Kami bukan mahram. Kami naik satu kereta. Bolehkah? Ada kawan saya cakap tidak boleh. Yang kedua, saya laki-laki pergi karaoke bersama dengan kawan-kawan laki-laki di pusat karaoke. Bolehkah? Yang ketiga, seorang isteri belajar pemandu kereta dengan guru memandu lelaki. Suaminya beri kebenaran. Bolehkah? Bagaimana cara yang betul untuk mendidik anak dan isteri patuh dalam ajaran Islam? Ini tak ada bolehkah? Yang lima, saya ada menerima satu email di tempat kerja berkaitan dengan anjing dan ailio. Antara isi kandungan yang adalah seperti berikut: mazhab Maliki, Daud dan Az-Zuhri, ia suci serta mutlak sama ada ailio atau tubuh badannya, malah dagingnya halal untuk dimakan. Minta perjelaskan. Baik. Dia kata dia ni keluar makan dengan kawan perempuan tiga orang, dia dua lelaki, naik sebuah kereta. Jawabnya boleh tak? Tak boleh. Dah keluar makan tak boleh? Boleh. Tapi dia naik kereta dia, kita naik kereta kita. Nah, mereka kita darurah berajak. Nak tupang balik, nak atur tu masalah lain. Masalah keluar bersama tak boleh. Nampak? Ha, Islam dah ajar lagu tu. Nah, ha, mak jadi muska lagu tu. Jangan doa-doa lalu gitu. Nah, ha, kerja betul lah dibenarkan kerja. Ada alasan ni, ada hujahnya. Nah, ha, makan dia apa yang nak akan sama dengan dia? Bini dia, laki dia ke tak? Nah, membayar ria belanja? Tak. Tak yang sahaja lah, kawan kerja. Ha, kawan kerja lah, tak ada. Biar dia makan dia sama-sama dia, siap puan kita, siap lelaki. Nah, ada dulu-dulu tak apa, kita jahiliah. Ni Islamiah. Kena gitu lah. Betul semula lah. Bukan kata sombong. Nah, bukan kata balah tu eh. Atas dasar Islam. Nah, dia gitu. Darurah boleh lah, tak masalah darurah. Dua orang datang untuk sikap boleh. Tak ada masalah. Saya laki-laki pergi karaoke sama dengan kawan-kawan laki-laki di pusat karaoke. Bolehkah? Ha, dia kata. Bolehkah sama? Baik. Ha, baik. Masalahnya dua. Yang pertama ni karaoke ni dia pasang lagu yang muzik sajalah. Dia pun nyanyi. Suara dia seolah dia yang nyanyi pasang. Nah. Ha, suara dah sedap pun. Itu dibolehkan dalam Islam sebagai hiburan diri. Jikalau tidak melampau. Ha, dan lagu-lagunya itu tidaklah perkara-perkara ada terlibat benda-benda yang haram. Seperti muzik yang ganah. Nah. Atau lirik-lirik yang memuji tubuh badan seorang perempuan. Itu haram lah. Nah, ha, jadi katakan dia karaoke itu nasib. Nah, ha, di rumah okay. Tapi kalau pusat karaoke tak boleh. Pasal pusat karaoke ni dia tepat maksiat. Tepat tu tepat maksiat. Nah, ha, di rumah nak apa? Nah. Ataupun bukan tepat maksiat. Nah, ha, dia ambil karaoke yang dijabat ni, dia pun ikut. Ha, apa ni orang nyanyi nasib ke umpamanya. Ha, atau lagu-lagu yang tidak haram kan? Ha, itu lain kan? Bawa hiburan. Nah, ha, walaupun kita kisahin lelaki, tapi orang lain hapuang. Nak, duk peluk, duk tiung, duk dalam tu belaka. Macam-macam berlaku tempat karaoke. Nah. Kalau duk Kuala Lumpur, pusat karaoke, budak-budak puang mana-mana dia pergi dengan pakai skirt. Pakai skirt, tak pakai lalang. Di pusat karaoke, sambil dengar kawan karaoke, dia duduk kaki yang soyok gitu. Makan kacang, minum air lima. Karaoke. Orang ambil gambar, bola internet, takkan soyok habis. Kepala high kena tiger beer, dua tank. Nah, karaoke kot. Akhirnya jadi punah jahanam. Nah, waktu kita kena kawal hiburan ni, kawal. Jangan sampai pusat-pusat maksiat. Nah. Kawan saya, seorang isteri belajar memandu kereta dengan guru. Isteri dia dah ni. Memandu laki-laki, suaminya beri kebenaran, bolehkah? Ha, jawabnya, kalau memang maknanya berhajat kepada nak naik kenderaan, suami itu kena temang, kena berada pada tempat kejadian. Nah, walaupun masih duduk dalam kereta itu, kereta isteri dia dengan guru je. Nah, mana tester tu hak ajar tu cara beri buat nombor 8 ke apa parking, tapi suami ada pada tapak tempat latihan, suami tak ada boleh haram gitu ah. Kerah tak kerah gitu ah. Kita ni tak kerah mana ada gak buah lembut. Nak ha, kerah-kerah lagi tempat cokek beru. Nak ha. Duduk situ ah. Nak naik tiga-tiga orang ngecut lelaki nak duduk atas handbrake dah bro. Takut pula. Ha, tunggu bira tu. Nah. Sekarang lebih pada ni. Dah suami kita, bini kita keluar dengan orang lain. Kita keluar dengan bini orang lain. Duk main gitu. Jadi Yahudi, jadi Nasara. Nah. Lala bini kita beranak. Mana muka jenggi yang bawa macam bos jabat bini aku ke. Ha. Ha. Gitu. Kita pula, bini kita kata, mana tak pernah layang dah aku lah orang sama balik. Oh, ada bini orang lain tu. Nah, hidup penuh dengan penipuan. Ha ni, pasal dia ikut batal larang Islam. Nah. Ha. Ha ni mendidik anak ni semulalah dalam kuliah tu kita selit sama dah. Neh. Ha. Lepas tu email dia kata maknanya ada pendapat yang mengatakan air laut pula dah. Anjing ni maknanya tidaklah najis, memang betul. Ini satu menakau daripada mazhab Maliki. Hak mazhab Daud dan Zahiri itu tidak lagi dipakai. Hanyalah sentiasa terimpan sebagai bahan sejarah. Nampak? Walau bagaimanapun kita beramal dengan jumhur ulama, tiap tak mesti perkataan atau kau yang ada dalam kitab itu boleh kita beramal. Kau yang syas itu tak boleh kita beramal. Syah ni kau yang ganjil. Yang menyalahi pendapat yang kuat dan jumhur ulama. Menyalahi sangat. Nak ganjil boleh makan anak anjing. Nak. Anak anjing ada kau tu dia kata kalau anak anjing cek-cek boleh makan kau orang celup tepung. Nah, ha. Ini ditolak oleh ulama-ulama yang muktabar. Itu saja. Memang ada disebut dinakal di dalam kitab yang lama-lama mutaqaddimi, tetapi tidak boleh diamalkan. Nak makan anjing ni tak boleh. Yang ada amalan dalam mazhab Maliki iaitulah dimaafkan maknanya anjing. Dia tak sama macam babi. Nah, anjing ni hanyalah airionya saja. Nah, pasal bila dia hilang, alia itulah dia katanya najis. Dia kata tak najis, taat budi dia kata. Eh, semata-mata taat perintah, bila Nabi kata bila dia hilang, kita kena cuah air. Bukan kerana najis. Jumlah ulama kata bila dia hilang, menajikan air. Mazhab satu kaul dalam mazhab kita bukan kata najis. Semata-mata amrung iktibariung, satu hukum, dan kata kita amal, atas taat budi, semata-mata taat perintah agama. Nampak? Ha, jadi kita jumlah ulama, kita sebab beramal lah. Takut masuk dalam man syadza syadza finnab. Nah, barang siapa yang buat kau ganji-ganji, berhiyuk kau pelik-pelik, maka pelik dia masuk neraka. Nah, ha. Jadi macam-macam yang pelik-pelik. Sebenarnya maaf seorang diri dalam rumah ada. Dan kalau kita ambil kali ini cerita depan orang ramai, tak hukum tenang orang. Tak huru hara. Nah. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.